بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين Para jamaah sholat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuknya yang memudahkan kita semua untuk duduk kembali bersama dalam majlis ilmu ini, melanjutkan kajian kita tentang al-wala' war-bara di dalam Islam dari apa yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan Hafidhullah Ta'ala. Itu berkenaan dengan perkara-perkara yang dilarang dalam agama Islam ini bagi seorang muslim untuk dia tidak melakukan perkara ini, yakni memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Karena ini termasuk bentuk loyalitasnya kepada mereka yang dilarang agama, di antaranya yang kesembilan kita lanjutkan. Beliau sampaikan yaitu at-tusamma bi asma'ihim. Dilarang kita memberi nama dengan nama-nama orang-orang kafir. Pilihlah nama-nama yang telah Allah ridhai dan nama yang paling dicinta Allah. Beliau Syekh Shalih Fauzan Hafidhullah Ta'ala menyatakan بحيث يسمى بعض المسلمين أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية ويتركون أسماء آبائهم. Di mana banyak sebagian dari muslimin, ya, kita dapati sebagian besar dari kaum muslimin, yusamma ba'dal muslimin, memberi nama kaum muslimin terhadap abna'ahum, anak laki-laki mereka, atau kepada anak perempuan mereka, bi asma'in ajnabiyatin, dengan nama orang-orang asing. Yang tren atau yang terkenal sebagai bintang atau artis tertentu, dan mereka meninggalkan nama-nama bapak mereka yang muslim, wa ummatim, dan meninggalkan nama-nama ibu mereka yang muslimah. wa ajdaduhum, atau meninggalkan nama kakek mereka yang muslim. Wa jadatatuhum wal asma'ul ma'rufa fi mustami'ihim, dan nama nenek mereka, serta meninggalkan nama-nama yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat mereka, itu nama muslim. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Furqan melalui ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pemberian nama, sehingga bagi kita ada kemudahan tinggal mengikuti nama-nama orang-orang saleh seperti nama yang telah Allah pilih. Berikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman, sebaik-baik nama Abdullah, Abdurrahman. Berikut juga nama-nama yang dinisbatkan, disandarkan kepada nama Allah Ta'ala, Abdul Razzaq, Abdul Malik, Abdul Hadi, Abdul Syakur. Kita ambil nama-nama itu juga termasuk nama-nama yang sangat bagus. Sehingga ya fila barakallahu fikum, tapi jangan kemudian nama yang subagus memang, dan itu nama muslim memang, kita bikin samar. Ya, dibikin bias. Sehingga tidak jelas ini muslim kah bukan. Seperti umpamanya penyebutan nama Abdurrahman cuma dipanggil Mamang. Ini tidak benar. Karena menghilangkan makna. Ya, menghilangkan makna. Atau Abdurrahim dipanggil Pipin juga menghilangkan makna. Atau yang bagus nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nama Ahmad, semisal itu, jangan diganti dengan Mato. Ini merubah nama, merubah makna, dan bukan dari nama muslim. Ya, jangan diganti maksudnya. Panggillah dengan namanya. Itu lebih bagus, lebih mulia. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nama-nama nabi itu termasuk nama-nama yang Allah pilih. Dalam Al-Qur'an sekian nama nabi Allah sebutkan. Kasih nama anak kita dengan nama-nama itu. Sebab apa ya barakallahu fikum? Nama itu termasuk tafaul. Harapan yang kita inginkan dari Allah Ta'ala. Dan setiap kali penyebutan nama itu seperti doa yang dipanjatkan untuknya. Harapan kita ada padanya. Tentunya harapan kita orang tua memberi nama anak-anak kita untuk menjadi kebaikan baginya. Dan ya fila barakallahu fikum, sehingga namailah nama-nama yang bagus. Namun apa yang terjadi, banyak dari kaum muslimin karena yang ia gandrungi artis-artis yang selalu dia lihat di sinetron ataupun di film-film yang ia sukai, tokoh-tokoh yang ia sukai, sehingga kadang-kadang diberinya nama dengan nama itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, nama orang kafir kita tidak boleh, sedangkan orang fasik juga tidak boleh. Berilah nama-nama yang bagus, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang pernah kita sampaikan, merubah nama-nama. Seperti nama sahabat waktu itu ada nama seorang Asiyah, diganti dengan nama Jamilah. Karena Asiyah maknanya maksiat. Sedangkan Jamilah namanya maknanya indah. Tidak mengapa. Diganti dengan yang lebih baik. Dan itu sunnah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, wasababun taghyirul asma faqad wajada jilun yahmilu asma gharbiyah, dan sebab perubahan nama-nama didapati, sungguh kita dapati generasi yang atau anak-anak muda kalangan muda, generasi muda, yang mereka itu mengunggah nama orang-orang asing, ya. Mimma yusabbibu infisal bainal hadzal jil wal ajali sabiqah, yang mana ini menjadi sebab terpisahnya, putusnya generasi yang sekarang dengan generasi yang dulu. Kalau dulu generasi itu akan memberi nama, contohnya antum lihat silsilah dari para sahabat. Ketika Umar bin Khattab memilih nama untuk anaknya, yaitu Abdullah ibni Umar ibn Khattab, sampai pada cucunya Umar ibn Abdul Aziz masih ada nama kakeknya, nyambung, ya, nyambung dengan nama kakeknya. Nah, itu supaya apa? Ditahu nasabnya. Ini satu contoh, ya. Sehingga nama bapaknya terbawa oleh anaknya atau cucunya, begitu seterusnya. Tapi di zaman kita sekarang ini, mereka malu, gengsi punya nama orang tua ini. Ah, tidak modern namanya, tidak keren istilahnya. Ya, tidak keren, ya. Tidak terkenal. Malu pakai nama bapaknya di belakang umpamanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka dari itu bagus dari kita sudah mulai. Nama kita bisa merubah yang lebih bagus, sehingga pada anak kita akan jelas namanya. Nisbat kepada orang tuanya pun jelas, atau kakeknya. Dan jangan kita malu kemudian malah bangga memakai nama, gelar nama orang-orang kafir. Umpamanya muslimin, di depannya dikasih gelar umpamanya G atau R. Ya, mungkin niru Georger Josh Bush kata apa? Ya? Niru Josh Bush umpamanya, atau Bill Clinton umpamanya. Hadirin umpamanya seperti itu. Yo, kita muslimin tidak begitu. Dan juga jangan nama-nama orang fasik atau mubtadi. Seperti nama Khomeini. Jangan dikasih nama buat kita. Karena tokoh Syiah kafir, jangan diberi nama itu. Ya, hati-hati kita memberi nama. Jangan, oh ini terkenal, oh ini tokoh ini. Coba, karena nama itu penting buat kita, hadirin dimuliakan Allah. Jangan, ya, ini bentuk loyalitas kita kepada mereka. Itu tidak boleh dalam Islam. Sehingga berilah nama yang seperti Allah telah pilih atau dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disebutkan oleh beliau. Ia menjadi sebab terputusnya kadang nama anak tidak lagi disebut di belakang orang tuanya, atau tidak nyambung dengan generasi yang sebelumnya. Wa yaqta'u ta'aruf bainal asri lati, ya, dan terputuslah ta'aruf, ya, tidak lagi saling mengenal antara keluarga, terputus, tidak baku kenal, ya, antara keluarga allati kanat ta'arrafa bi asma'iha, yang dia sebenarnya bisa dikenal dengan namanya al-khasah secara khusus, yang dikenal di negeri kita ini dengan fam. Biasanya fam ini akan menentukan atau akan menyambung kepada nama generasi sebelumnya. Subhanallah, ya fila barakallahu fikum. Ini bagus sebenarnya, dalam Islam pun telah dicontohkan, sehingga anak tidak luput akan menyambung ini dari mana, keluarga mana. Hanya tidak boleh kita kemudian membanggakan seperti bangganya orang-orang jahiliyah. Itu hanya untuk mengenali, oh ini keturunannya fulan, oh ini bani fulan, ya. Nah, ini biasa dipakai orang-orang kalangan orang Arabi, ya. Di belakangnya ada nama di belakangnya, ya. Semisal mamanya yang sering kita, ya, kenal dari kalangan para ulama kita, Syekh Rabi, ya. Di sebelakangnya Ahmad Khali. Nah, itu di antaranya. Kemudian Syekh Mukbil Al-Wadi'i. Yang di belakangnya kemudian ada berikutnya menyusul dari putri beliau juga, disebutkan pada orang tuanya. Nah, demikian di antaranya, ya barakallahu fikum. Yang penting kita semua hati-hati dalam memberi nama, karena nama ini nama yang sangat, ya, sangat mengandung atau sangat pengaruh kepada anak kita. Tentunya seorang muslim akan bangga dengan memberi nama anaknya tokoh-tokoh orang-orang saleh seperti Abu Bakar As-Siddiq umpamanya, Umar Ibn Khattab, Utsman Ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Ambil namanya ya, Utsman bin siapa bapaknya, Ali siapa bapaknya ya. Supaya apa? Karena kita bukan anaknya keturunan Abu Thalib, jangan kita kasih nama anak kita Ali terus bin Abi Thalib. Jangan. Karena kita enggak nyambung dengan Abi Thalib. Ya. Kita cukup ambil nama sahabat itu. Kemudian nisbatkan kepada atau diimbuhi dengan nama kita atau nama kakek kita, terserah. Atau ya, dinisbatkan kembali Ali Abdurrahman umamanya. Bagus disambungkan seperti itu. Sehingga tidak ada bentuk loyalitas kepada nama-nama orang-orang kafir lagi. Yang terakhir, yang ke-10, dilarang kita istighfar lahum. Karena ini terbentuk, termasuk bentuk loyalitas kepada mereka orang-orang kafir. Tidak diperkenankan kita mendoakan kepada mereka. Wa tarahum alaihim, dan kita menaruh belas kasihan kepada mereka. Tidak boleh. Sayang mereka. Tidak boleh kita sayang kepada mereka. Sehingga fila barakallahu fikum, Allah sebutkan dalam ayatnya, kata Syekh Hafidhullah Ta'ala, wa qad harramallahu dhalika biqaulihi ta'ala, sungguh Allah telah haramkan hal itu dengan firman-Nya, ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah berfirman, tidak boleh bagi nabi, juga tidak boleh bagi orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi mereka orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik tersebut itu kerabat dekatnya, seperti ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, pamannya, ya. Tidak boleh. Setelah nyata bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa mereka itu orang-orang penduduk neraka. Artinya karena kesyirikannya, kekufurannya. Nah, inilah hadirinnya dimulakan Allah yang harus kita ya benahi pada keluarga kita, terutama kalau masih didapatkan dalam keluarga kita hal-hal berbau kesyirikan, itu segera kita benahi, terutama orang tua kita. Karena kita inginkan mereka selamat dan dintaskan dari azab neraka. Sampaikan, kalau sampai meninggal dalam keadaan masih syirik, doa kita anak gak bisa sampai. Syafaat gak bisa terima. Dan tidak bisa dimintakan ampun. Sedih tentunya kita sebagai anak. Sehingga yofila barakallahu fikum, yang paling besar bagi kita para talibul ilm, kita para penuntut ilmu, setelah kita perhatikan hak Allah, adalah kita harus perhatikan hak kedua orang tua kita. Kita berusaha tiap hari membenahi ibadah kita kepada Allah, tapi juga kita harus berusaha membenahi birrul walidain kita pada kedua orang tua kita. Terutama dalam apa? Mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada sunnah, agar meninggal dunia di atas tauhid, di atas sunnah. Ini penting buat kita, ikhwah barakallahu fikum. Selesai 10 perkara yang beliau sampaikan dari bentuk-bentuk loyalitas seorang muslim kepada orang kafir yang dilarang. Artinya kita tidak boleh melakukan hal demikian ini, karena ini bisa merugikan kita dan bisa membatalkan agama kita. Maka hati-hatilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, kata beliau, min mawahiri muwalatil mu'minin. Setelah kita bahas bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir, berikut yang kedua, bentuk-bentuk loyalitas kepada sesama mukmin. Ini justru diperintah dan diharuskan, diwajibkan kepada kita. Kalau yang tadi dilarang, ini diwajibkan, diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bentuk loyalitas kita kepada muslimin adalah al-hijratu ila biladil muslimin, wa hajara biladil kafirin. Kita harus berhijrah ke negeri orang-orang muslim, meninggalkan negeri orang-orang kafir. Dan beliau sebutkan wal hijratu hiyal intiqal min biladil kufari ila biladil muslimin. Hijrah yang dimaksud ini adalah perpindahan dari negeri kafir ke negeri muslimin. Li ajli firari biddin, guna menjaga agamanya. Lari menyelamatkan agamanya. Yani untuk menjaga agamanya. Sebab kalau ia terus bertahan di negeri orang-orang kafir, khawatir dia akan tidak bisa menjalankan syariat Islamnya, syariat agamanya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur Allah karuniakan kepada kita negeri muslimin, dan Allah berikan kita kemudahan menjalankan ajaran Allah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya kita terus berusaha untuk menjaga kemurnian agama ini, bukan kemudian merusaknya. Namun sayang, sebagian dari saudara kita muslimin ya, tidak kembali kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malah membuat ajaran tersendiri yang ini kemudian jadilah perselisihan di negeri kita ini. Kemudian kata beliau, wal hijratu bihadal makna wali ajli hadal gharadi wajibatun baqiyatun ila tulu'i syamsi min maghribiha inda qiyamis sa'ah. Hijrah semisal ini, hijrah dalam bentuk makna seperti ini, dan hijrah untuk tujuan seperti ini, li ajli hadal gharad, yakni untuk tujuan semisal ini, menjaga agama, adalah wajibatun, suatu perkara yang wajib. Dan kewajiban ini baqiyatun ila tul'i syams, terus kewajiban ini tidak akan hilang sampai terbit matahari dari tempat terbenamnya, yakni ketika terjadi hari kiamat. Sehingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan kita pingin ya ke negeri mereka orang-orang kafir, justru kita ingin untuk tetap di negeri muslimin, walaupun hanya untuk bekerja mencari nafkah. Kalau negeri muslimin ada, bisa kita kerja, bisa kita dapatkan nafkah di situ, ya, mengapa kita harus ke negeri mereka? Ya, upayakan jaga agama, itu lebih utama. Khawatir kita meninggal dunia di negeri orang kafir dan tidak ada menyelenggarakan, atau sakit tidak ada yang kemudian menolong kita, terutama agama kita. Dan beliau sebutkan, waqad tabarra an-nabi sallallahu alaihi wasallam min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari setiap muslim yang mukim, tinggal di tengah-tengah komunitas musyrikin. Fatahrumu 'alal muslim iqamatu fi biladil kufar, maka haram sifatnya, hukumnya bagi setiap muslim tinggal di negeri orang-orang kafir. Illa idza kana la yastati'ul hijrah minha, kecuali kalau dia tidak sanggup, tidak mampu hijrah darinya. Aw kana fi iqamati, atau kemungkinan ia tinggal di negeri itu karena maslahah diniyah, maslahah diniyah itu seperti dakwah, mengajari agama Islam di negeri itu. Ya, kadakwati ilallah, seperti dakwah kepada Allah. Ya, wa nasru Islam, menyebarkan Islam di negeri itu, ini maslahah yang membolehkan kita tinggal di negeri mereka. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tentang perkara ini, sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di surat An-Nisa ayat 97-99. Ya, di mana Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada kita kaum muslimin, ya, untuk kita ingat, jangan sampai kita meninggal dunia di negeri orang-orang kafir, di tengah-tengah komunitas orang-orang kafir. Tentunya ini akan merugikan diri-diri kita sendiri. Allah sampaikan dalam Al-Quran, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh sungguh orang-orang yang mereka diwafatkan oleh malaikat-malaikat Allah dalam keadaan mereka masih tinggal di negeri orang-orang kafir, menemui ajalnya, Allah katakan mereka itu termasuk zalimi anfusihim, orang-orang yang zalim pada diri mereka, betah di negeri kafir. Malaikat bertanya, kenapa kalian tinggal di negeri itu? Qalu kunna mustad'afina fil ar. Mereka jawab, kami ini orang-orang lemah di muka bumi alasannya. Sehingga qalu ditanya lagi, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu amat luas? Lalu kalian bisa hijrah ke negeri tersebut yang baik. Faulaika ma'wahum jahannam. Maka orang-orang yang zalim pada diri mereka itu tadi, tempat mereka dan neraka jahannam, wasa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka. Illal mustad'afin, kata Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang memang lemah, minar rijali wan nisa, dari kalangan laki-laki manula, lanjut usia, atau wanita yang ajus, sudah tua, ya, atau anak-anak mungkin balita, ya, wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, wanita-wanita yang tua, anak-anak balita yang tidak mampu, ya, untuk keluar dari negeri itu, tidak ada jalan keluar darinya. Faulaika asallahu an ya'fu anhum, maka mereka semoga Allah memberi maaf padanya. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Ta'ala Maha Pengmaaf, Allah Maha Pengampun. Kemudian ya fila barakallahu fikum, berita dari Allah bagi orang-orang yang benar-benar dia berhijrah dengan tujuan membela agama atau menyelamatkan agamanya, sungguh dia tidak akan Allah persempit hidupnya. Bahkan Allah katakan dalam ayat berikutnya, ayat 100, lihat, wa man yuhajir fi sabilillah, dalam kitab itu tidak ada. Ini hanya kami tambahkan supaya apa? Orang yang hijrah itu tidak putus asa. Niatkan hijrah kalau memang dia di negeri kafir. Ke negeri muslimin, Allah akan buka pintu untuk dia kebaikan yang besar. Kata Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan dapatkan di muka bumi ini, ya, kemakmuran yang sangat banyak dan luas. Ya, dia dapatkan kemakmuran, dia dapatkan, ya, kesejahteraan. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi. Siapa berhijrah dari rumahnya, dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajrun 'ala Allah. Kemudian dia dapatkan kematiannya, maka sungguh pahalanya ia dapat dari Allah Subhanahu wa taala jaminannya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini balasan dari Allah bagi orang-orang yang berhijrah. Taib, hadirin yang dimuliakan Allah, sambung yang kedua, bentuk loyalitas kita kepada muslimin yang diperintahkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah munasaratul muslimin wa muawanatuhum bin nafsi wal mali wal lisani fima yahtajuna ilaihi fi dinihim. Yaitu yang kedua, memberikan pertolongan kepada muslimin dan memberikan bantuan kepada mereka dengan jiwa, harta, lisan, dalam hal yang mereka butuhkan. Ya, dalam hal yang mereka membutuhkannya, baik dalam urusan agama mereka atau urusan dunia mereka. Ya, fidini ma dunyahum, baik dalam urusan agamanya atau urusan dunia mereka. Lihat firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 71. Allah Azza wa Jalla telah sampaikan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Mukmin laki-laki dan mukmin wanita, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Dan iwafila barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita mukminin dengan berbagai tingkatan dalam ekonominya, dalam kekuatannya, dalam kemampuannya, dalam kecerdasannya. Ini semua adalah hikmah yang luar biasa untuk terbukanya pintu ta'awun alal birri wa taqwa. Dan itu semua adalah pintu kebaikan yang besar. Dan disitulah ada hikmah dari Allah Ta'ala. Dengan Islam ini Allah membimbing kita untuk memberikan loyalitas kepada saudara kita. Yang kuat peduli pada yang lemah. Yang lemah pun demikian. Dia menghormati yang mempunyai kekuatan. Dan tidak boleh saling meremehkan. Yang kuat tidak boleh sombong dengan kekuatannya. Yang lemah pun tidak boleh putus asa. Karena semua telah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Islam telah mendudukan orang kaya harus seperti apa, orang miskin harus bagaimana, orang yang kuat mesti seperti apa, yang lemah harus bagaimana. Semua sudah diatur dalam agama ini. Lihat Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, contoh-contoh teladan yang baik dari generasi awal umat ini. Bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang telah membuktikan, yang telah mengamalkan, mempraktikkan ayat yang agung ini. Mereka memberikan begitu besar loyalitasnya kepada sesama muslimin. Bahkan kita lihat yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal beliau hijrah ke Madinah. Beliau mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Yang kemudian dalam persaudaraan itu mereka menjadi seperti saudara yang tidak ada sekat, artinya saudara yang sangat dekat. Sampai mereka membagi kekayaan dengan orang-orang yang hijrah ke negerinya. Mereka menyambutnya, bahkan sampai Allah katakan mereka disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat mengutamakan saudaranya. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang ansar begitu mengutamakan orang-orang muhajirin walaupun sebenarnya diri mereka itu khasasah, yakni ala masakkah, dalam kesulitan yang sangat. Mereka bukan orang-orang kaya semua, mereka juga orang-orang yang lemah atau miskin, tapi mereka bisa berbagi dengan saudara-saudara yang berhijrah. Disitulah contoh yang sangat indah buat kita, ya barakallahu fikum, bagaimana kepedulian kita dengan sesama. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam ayat ini dan seterusnya di ayat surat At-Taubah 71, tidak hanya Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'din, tapi juga Allah sampaikan ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mereka mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Karena tidak mungkin kebaikan bersama dalam kehidupan kaum muslimin kecuali juga ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebab ya fila barakallahu fikum, kita kadang sudah tahu perkara itu ma'ruf tapi lemah, tidak terdorong melakukannya. Ini perlu ada orang yang menyuruhnya atau mengingatkannya. Kadang kita tahu yang mungkar tapi kita lemah, tidak bisa menghindarinya. Perlu ada orang yang mengingatkannya. Itulah kehidupan muslimin. Tidak acuh satu sama yang lain, tapi sangat pedulikan satu dengan yang lainnya. Saling melindungi, mengayomi, menjaga. Itulah keadaan mukminin. Kemudian kata Allah Ta'ala, yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Wa yutuna zakah, mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah Ta'ala maha perkasa, Allah maha bijaksana. Ilfila barakallahu fikum, jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah satu perintah yang Allah perintahkan bagi kita mukminin melainkan di situ akan didapatkan kebaikan dua, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, atau kebaikan dunia, kebaikan agama. Termasuk yang kedua ini, kita diperintah untuk saling menolong dengan sesama muslimin, diperintahkan untuk saling membantu sesama mukminin, baik dengan jiwa kita, dengan harta kita, atau dengan lisan. Dengan jiwa tentunya, seperti yang kita lihat bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu anhum, ya, di dalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban amanah jihad fi sabilillah untuk melindungi negeri muslimin dan kaum muslimin. Dengan lisan mereka saling, ya, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dengan harta kita lihat bagaimana mereka begitu peduliknya, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sekian para sahabat yang kaya atau yang mempunyai kemampuan dalam harta. Luar biasa mereka dalam memberi bantuan kepada muslimin dengan harta mereka. Mereka benar-benar orang-orang yang Allah katakan terjaga dari penyakit kawaja. Dan itu yang Allah sebutkan tentang mereka, wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang terjaga dari kebakhilan jiwanya, dia itulah orang-orang yang bahagia. Itu gambaran tentang mereka, ya ikhwah barakallahu fikum. Sehingga sekarang mungkin kita bisa melihat sejauh mana kita ini kemudian kepada saudara kita. Dengar Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan terus menolong hambanya selama hamba dia peduli menolong pada saudaranya. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena sudah isya, sampai di sini salah perjumpaan kita. Kita bersambung insyaallah pada pertemuan mendatang. Semoga Allah beri kesempatan dan kemudahan bagi kita semua, dan semoga Allah bisa menjadikan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ajaran Allah ini untuk kebaikan kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.